ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau menyelesaikan pembahasan tentang prinsip yang ke-19. Ya, tentang prinsip yang ke-19. Silahkan dibuka di halaman 45. Silahkan Mas Abdul Rahman dibaca, yaitu Inna ladzatal ilmi. Nah. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء وزيرة. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصوري الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب، هل بقي من لذة الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم أو طلاب العلم. فيقول مستمني: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى أمر القلب بلذة العلم سقطت لذة العادات وذهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. Ya, barakallahu fiik. Terjemahannya ada di halaman 96. Ya, dibaca sama. Kenikmatan ilmu. Kenikmatan ilmu. Jauh melebihi kenikmatan jabatan yang dikejar oleh banyak orang dengan menghamburkan banyak uang, bahkan hingga menumpahkan darah manusia. Karena itulah para raja merasakan kehampaan, merindukan kenikmatan ilmu dan berupaya untuk meraihnya. Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah daulah Abbasiyah yang kekuasaannya terbentang dari timur dunia hingga barat, beliau pernah ditanya, masih adakah kenikmatan dunia yang belum kau raih? Sambil duduk di atas singgasana mewahnya, ia menjawab, tersisa satu keinginan, yaitu manakala aku duduk di atas kursi dan di sekelilingku para penuntut ilmu. Lalu dikatakan padaku, semoga Allah merahmatimu. Hadis awal, apa yang lagi akan engkau sampaikan? Maksudnya beliau menginginkan untuk bisa mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala hati dipenuhi kenikmatan ilmu, niscaya akan lenyap kenikmatan urusan dunia dan terlupakan penderitaan pun akan tergantikan kenikmatan. Ya, ini adalah prinsip yang ke-9, masih membahas tentang mencintai ilmu dengan sepenuh hati. Kemarin kita sudah bahas bahwa untuk memunculkan kenikmatan belajar itu ada 3 hal yang perlu untuk kita realisasikan. Namun kadang-kadang tidak sedikit orang yang meninggalkan ya talabul ilm, meninggalkan belajar karena dia merasa ada sesuatu yang lebih nikmat dibandingkan ilmu. apa itu? Yaitu jabatan. Ya. Jabatan dianggap oleh sebagian orang itu lebih nikmat daripada belajar. Sehingga karena tergiur dengan jabatan, tergiur dengan kedudukan, banyak orang yang awalnya rajin belajar ilmu, ya, awalnya dia sibuk dalam medan dakwah, medan ilmu, karena dia merasa itu tidak mendatangkan kenikmatan, akhirnya mereka pun memilih untuk meninggalkan ilmu, ya, sehingga tidak lagi sibuk dengan ilmu. Padahal sebenarnya orang yang sudah memegang jabatan, mereka sebenarnya kehilangan kenikmatan belajar, ya, kehilangan kenikmatan belajar. Dan itu bisa dirasakan oleh orang yang sudah menduduki jabatan tersebut. Dan tentunya sebelum kita lanjutkan keterangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa jabatan politik, ya, sebagai kepala daerah atau dewan atau yang semisalnya, itu adalah sebuah posisi yang penting, yang harus ada orang-orang baik yang menduduki posisi tersebut, ya. Karena seandainya tidak ada orang baik yang menduduki posisi tersebut, yang terjadi adalah para perusak yang mendudukinya, sehingga rusaklah urusan negara dan juga urusan agama tentunya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ketika orang sudah menduduki jabatan, hendaknya dia tidak melupakan untuk belajar, untuk terus belajar agama, untuk terus ngaji. Dan ngajinya bukan hanya seremonial, ya, bukan hanya insidental, setahun sekali, setahun dua kali, bukan. Tapi betul-betul dia meluangkan waktu dalam hari-harinya untuk belajar. Kenapa? Karena dengan di situ dia akan merasakan kenikmatan. Ya. Dengan itu dia bisa merasakan kenikmatan di dalam hidupnya. Tanpa adanya perasaan atau tanpa adanya belajar, maka dia tidak bisa merasakan kenikmatan hidup. Ya. Sehingga banyak para pejabat yang kemudian mengeluhkan kenapa dia merasakan kehampaan. Maaf, kata Allah baterainya habis. Kita pending dulu, kita ganti dulu. Baik, kita lanjutkan para pendengar, para pemirsa. Para pejabat, para raja yang awalnya dulu mereka sibuk dengan ilmu, kemudian menduduki jabatan, lalu melupakan ilmu, banyak di antara mereka yang merasakan kehampaan dalam hidupnya. Kehilangan kenikmatan. Dan ini bukan tuduhan tanpa bukti. Justru ini realita yang didukung oleh fakta yang ada. Dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Di sini dibawakan kisah seorang khalifah Daulah Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah. Kita tahu Daulah Abbasiyah itu kekuasaannya itu terbentang luas sekali dari ujung dunia timur sampai ujung dunia barat. Jadi kekuasaan dia itu bukan sekedar seluas Indonesia, bukan. Ya. Atau bukan hanya seluas Amerika, tidak. Kekuasaan Daulah Abbasiyah itu luar biasa. Luas sekali. Berarti, kalau bicara tentang jabatan, tentu ini jabatan yang sangat prestisius. Ya, kemewahan semuanya ada di dalam istana Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, maka ada orang yang suatu hari penasaran, bertanya kepada beliau, adakah kenikmatan dunia yang belum engkau cicipi, yang belum engkau raih, yang belum engkau rasakan? Makanan tentu sudah, minuman tentu sudah, fasilitas sudah, tentu istana sudah, semuanya sudah. Ada orang yang penasaran, ada nggak kira-kira kenikmatan yang belum engkau rasakan? Ternyata apa jawabannya? Jawabannya aneh bin ajaib. Sambil beliau duduk di atas singgasananya, beliau mengatakan, masih ada satu keinginan yang belum tercapai. Ternyata apa? Beliau ingin duduk seperti ini, ngajar, ya, ngajarkan ilmu agama, sibuk dengan ilmu agama. Dia ingin posisinya seperti para ulama yang duduk di majelis, ya, di masjid, ada murid-murid sekelilingnya, kemudian mengajarkan ilmu agama. Sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Itu ternyata diimpikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Karena suasananya berbeda. Suasana di majelis ilmu dengan suasana di istana itu berbeda. Ya. Di majelis ilmu, apa kepentingan duniawinya di situ? Orang-orang yang hadir di situ, rata-rata dia pengen mendapatkan ilmu agama, sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Ya. Sedikit kepentingan-kepentingan duniawi yang ada di situ. Tapi coba lihat di istana, coba lihat di kerajaan. Yang mengelilinginya adalah orang-orang yang rata-rata punya kepentingan duniawi. Senyumnya senyum palsu. Ya. Candanya canda palsu. Sehingga itu pun akan berpengaruh kepada suasana dan kondisi hati dari orang-orang yang ada dalamnya. Itulah yang tidak ditemukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur di istananya. Tadi kita rasakan, niscaya mereka akan mengirim armada perang untuk merebut kenikmatan tersebut. Bisa? Gak bisa. Karena kenikmatan itu bukan wujudnya meja, kursi, bukan. Tapi kenikmatan itu adanya di mana? Ada di hati. Gimana merebut? Gak mungkin. Ya. Maka anak-anakku, cintailah ilmu. Para pendengar, para pemirsa, cintailah ilmu sepenuh hati. Apapun kesibukan Anda, ada pejabat, Anda dokter, Anda petani, Anda ibu rumah tangga, apapun kesibukan Anda, jangan pernah meninggalkan belajar agama. Karena sungguh, itu adalah salah satu cara, satu cara bisa menggapai kenikmatan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. mudah-mudahan bermanfaat. Esok insyaallah kita akan membahas prinsip yang terakhir. Esok insyaallah kita akan membahas prinsip yang terakhir. Yaitu prinsip yang ke-20. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.